Was taswiyatu fil qasmi baina zaujati wajibatun. Wa tu'tabaru taswiyatu bil makani taratan wa bi zamani ukhra. Ini masih membahas tentang kesamaan atau sikap adil yang harus dimiliki oleh seorang suami bila dia memiliki beberapa istri. Di taswiyah bainal qasam artinya menyamaratakan bagian yang dimiliki oleh istri, dan itu penyamaan itu hukumnya wajib. Penyamaan kepada istri ini ada dua hal, yaitu tempat dan juga waktu. Amal makanu fayahrumul jam'u baina zaujataini fa akthar fi maskanin wahidin illa birida. Penyamaan dalam tempat, dalam hal tempat adalah hukumnya adalah haram mengumpulkan dua istri atau lebih di dalam satu rumah. Jadi satu rumah tidak boleh terisi oleh dua istri apalagi lebih, kecuali mereka ridho, kecuali mereka rela bersandingan dengan istri yang lain. Amma zamanu faman lam yakun harisan masalan fami'adul qasmi fi haqqihil lailu wan naharu tab'un lahu. Faman kana harisan fami'adul qasmi fi haqqihin naharu wal lailu tab'un lahu. Sedangkan qasam atau penyamarataan dalam sisi waktu yaitu tergantung profesi dari suami. Jadi terkadang seorang suami dia pekerjaannya di malam hari, terkadang di siang hari. Kalau dia pekerjaannya di malam hari, di kitab ini dicontohkan haris penjaga. Jadi penjaga ronda atau seorang yang tugasnya tugasnya sebagai menjaga, maka dia zaman atau waktu keadilan kepada istrinya ini adalah malam hari, sedangkan siang hari itu mengikuti malam. Jadi waktu dalam 24 jam di dalam bab qasam ini dibagi menjadi dua, siang dan malam, dan tergantung kapan pekerjaan suami. Bila pekerjaannya malam maka waktu qasam adalah siang, dan bila pekerjaannya siang maka waktu qasam adalah malam. Jadi ini sebenarnya sangat sederhana sekali ya, tergantung kapan waktu istirahat dari suami. Jadi waktu istirahat dari suami artinya istirahat adalah tidak waktu dia bekerja, itu merupakan waktu untuk qasam, waktu untuk menyamaratakan jatah dari istri. Walayat khulu zauju lailan ara ghairil maksumi laha li ghairi hajatin fa in kana li hajatin ka ibadatin wa nahwiha lam yumna minad duhul. Seorang suami tidak boleh menginap, tidak boleh menginap di istri yang bukan merupakan jatahnya. Jadi tentunya suami yang sudah memiliki dua istri atau lebih, dia harus menjadwalkan di hari apa dia menginap di istri pertama, kedua, dan seterusnya. Jadi tidak boleh bagi seorang suami, tidak boleh menginap di istri yang tidak merupakan jadwalnya, kecuali bila ada hajat, bila ada kebutuhan. Kebutuhannya ini bisa bermacam-macam ya. Contohnya di sini, ini titiknya kurang satu, bukan ibadah tapi iadah. Jadi ini kata iadah ini ya, bukan ibadah. Ya, bukan mbak. Iadah artinya menjenguk, menjenguk yang sakit. Jadi dicontohkan di kitab ini termasuk dari kebutuhan atau hajat adalah mengunjungi istri yang sakit. Jadi istri yang jadwalnya tidak di malam itu tetapi dia sedang sakit, maka suami boleh menjenguknya. Artinya suami tidak boleh dilarang untuk menjenguk istrinya yang sakit walaupun istri itu yang bersangkutan tidak jadwalnya. Wa hina idzin in tala muktuhu qadha min naubatil madkhuli 'alaiha mithla muksihi. Bila waktu yang digunakan untuk menjenguk istri, menjenguk istri yang bukan merupakan jadwalnya, bila waktunya lama, maka diharuskan bagi suami untuk mengganti atau mengkodok ya, mengganti waktu dari istri yang memiliki jadwal. Jadi misalkan malam ini jadwalnya A, malam ini jadwal istri A, tetapi suami menjenguk istri B. Bila waktu yang digunakan untuk menjenguk istri B lama, maka waktu itu harus diganti untuk istri yang A. Jadi intinya istri yang memiliki jadwal saat itu waktunya harus diganti bila memang waktu yang digunakan untuk menjenguk istri yang sakit tadi waktunya lama. Fa in jamaa qada zamanal jima'i la nafsal jima' illa ayaksura zamanuh fala yaqdihi. Bila seorang suami melakukan hubungan suami istri kepada istri yang bukan jatahnya, maka bila hubungan itu berlangsung lama, maka durasi hubungannya juga harus diganti kepada istri yang bersangkutan yang merupakan jadwalnya. Jadi sama seperti tadi ya. Intinya adalah istri yang sudah jadwalnya di malam itu, dia waktunya tidak boleh dikurangi oleh suami. Bila waktunya dikurangi, maka harus diganti. Intinya seperti itu. Dan masalah hubungan suami istri, hubungan itu tidak harus digantikan. Yang harus diganti adalah waktu yang diperlukan untuk berhubungan. Jadi andai kata hubungan suami istri dilakukan dengan waktu yang sebentar, maka tidak harus diganti. Wa idza arada man fi ismatihi zaujatun as-safar aqra'a bainahunna wa kharaja as-safara billati tahruju lahal qur'ah. Bila seorang suami ingin melakukan pepergian, ingin pergi keluar rumah, maka dia diharuskan untuk melakukan pengundian kepada para istri-istrinya. Jadi nama istri yang keluar undian, dialah yang berhak bersama dengan suami untuk pergi. Walayakdi zaujul musafiru lil mutakhallifati muddata safarihi dahaban. Dan waktu perjalanan, waktu yang digunakan untuk bepergian, ini tidak harus untuk dikodok, tidak harus diganti. Tidak harus diganti oleh suami untuk para istri yang lain. Jadi misalkan ada suami yang memiliki empat istri, kemudian dia ingin melakukan bepergian, lalu nama empat istri itu diundi, dan ternyata keluar istri yang pertama. Maka istri pertama ini yang diajak untuk bepergian. Dan andai kata pergi ini berlangsung selama 2 hari, maka waktu 2 hari ini tidak harus diganti kepada istri yang lain. Fa'in wasola maksidahu wasoro mukiman bi annawa ikomatan mu'athiratan awala safari au inda wusuli maksidihi au qobla wusuli kodo muddatal ikomati insa kanal mashu batamahu fi safar kamako lahul mawardi wa illa lam yakdi. Hukum tadi hanya berlaku bila memang perjalannya tidak bermukim atau menetap di satu tempat. Bila seorang suami menetap di satu tempat dan menetap itu memang sudah diniatkan sejak awal atau diniatkan setelah sampai ke tempat tujuan, maka waktu yang digunakan untuk menetap harus diganti untuk para istri yang tidak mengikuti bepergian. Jadi perinciannya adalah bila suami melakukan bepergian kepada salah satu dari beberapa istri, apakah istri yang lain harus mendapatkan ganti dari waktu bepergian itu? Rinciannya adalah tergantung niat dari suami. Kalau niatnya dia ingin bermukim, ingin menetap, maka harus diganti. Kalau tidak, maka tidak harus diganti. Wa amma muddatur ruju'i fala yajibu 'ala zawji qada'uha ba'da iqamati. Dan waktu perjalanan pulang, waktu yang ditempuh untuk melakukan perjalanan pulang itu tidak harus diganti oleh suami kepada istri lain yang tidak mengikuti bepergian.